Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, mengucapkan hamdalah alhamdulillah, karena kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan melangkahkan kaki, dimudahkan semua urusannya untuk duduk bersama-sama membaca dan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, demikian juga termasuk yang harus kita bicarakan adalah tentang kedudukan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, semuanya hak, benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. Dan Muhammad itu tidaklah bercakap dan berucap karena hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan dan diucapkan Nabi Muhammad adalah wahyu yang Allah turunkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat yang rajin, giat dan semangat mencatat semua yang diucapkan Nabi, ditulis, dicatat, tulis-catat. Hingga suatu saat Abdullah bin Amr bin Al-As bertemu dengan sebagian orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Quraisy, "Ya Abdullah, kamu mencatat semua yang diucapkan oleh Muhammad. Bukankah kadang-kadang itu Muhammad marah? Barangkali yang kamu catat itu salah. Barangkali Muhammad ini dan begitu." Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu kembali bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Nabi Muhammad, orang-orang mengatakan begini dan begitu. Saya tak patut menulis apa yang Anda sebutkan dan Anda ucapkan. Barangkali Anda sedang marah, emosi, sehingga tidak sadar mengucapkan kata-kata itu." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Uktub. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yakhruju an hadza illa al-haq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tetap tulis dan catat. Demi Allah, tidak ada kata-kata yang terucap melalui lisan ini kecuali pasti kebenaran, hak. Pasti benar, hak." Nah, kalau kita ingin membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian yang telah beliau kabarkan dan beritakan pada masa beliau belum terjadi, sekarang telah terjadi. Nah, itu pun tanda dan bukti kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan akan ada begini. Sayakunu fi akhir zaman. Di akhir zaman nanti akan terjadi begini dan begitu. Sudah kita saksikan dan kita lihat. Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Sudah kita lihat. La taqumu sa'atu hatta yakthura al-jahlu wa yaqilla al-ilmu wa yakthura az-zina wal haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatl. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, hari kiamat itu tidak akan berbangkit, akan ada di akhir zaman nanti masa di mana kejahilan itu menyebar banyak di mana-mana, sementara ilmu semakin lama semakin sedikit berkurang. Perbuatan zina begitu banyak. Demikian juga al-harj. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan al-harj?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-qatl." Al-harj itu adalah pembunuhan. Sering kita dengar pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada, kata Nabi, sekelompok dari umat ini yang hanya mau menerima Al-Quran. Kalau hadis tidak, yang kami terima hanya Al-Quran saja. Apa kamu bicara hadis Nabi? Tidak, kami percayanya Al-Quran. Inkaru sunnah, mengingkari sunnah Nabi, itu sudah ada. Kalau kita di Indonesia banyak seperti itu. Pokoknya kita terimanya Al-Quran karena Al-Quran mutawatir. Kalau hadis ahad mungkin salah, mungkin ini. Kalau Al-Quran sudah pasti benar. hadis Nabi tidak dipakai. Dan seterusnya. Padahal ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Pasti berkaitan dan bertautan. Para ulama semuanya sepakat, ahli tafsir. Apabila Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan Al-Kitab wal Hikmah. Al-Kitab dan Al-Hikmah dalam beberapa ayat, banyak ayat, maka yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Tidak bisa dipisahkan. Kita lihat bagaimana Ibnu Mas'ud di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengajarkan kepada kita sikap yang benar kepada Al-Quran itu dan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang wanita yang bernama Ummu Ayyub Al-Ansariyah menemui Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Aba Abdurrahman, balagani anka annaka taqulu hakadha hakadha, la'anallahu al-wasilat wal-mustausilat wal-washimat wal-mustausimat. Aku mendengar bahwa engkau wahai Ibnu Mas'ud mengatakan Allah melaknat, Allah memberikan laknat kepada kaum wanita yang membuat tato, buat tato di badannya, tato tahu ya, atau yang melakukannya. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menjarangkan gigi-giginya. Giginya dibuat jarang, dikikir biar tampak cantik katanya. Apa benar kamu katakan itu wahai Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, benar. Kata wanita itu, wahai Ibnu Mas'ud, saya telah membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, tidak ada ayat yang kamu katakan itu. Tidak ada ayat. Kata Ibnu Mas'ud, ada di dalam Al-Quran larangan itu, ada. Dibaca lagi, tidak ada Ibnu Mas'ud, ada. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan Allah melaknat, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud mendidik wanita itu dan kita semua. Bukankah engkau membaca di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, apapun perintah dari Rasulullah, ambil dan laksanakan. Apapun yang Allah, apapun yang Rasulullah melarangnya, wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Padahal saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang dibuatkan. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Al-mughayyirat di khalqillah, mereka yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentunya, yang sahih tentunya, ketika kita mengamalkannya, ketika kita melaksanakannya, itu sama artinya kita melaksanakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Quran sendiri tidak mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyatakan, ala inni uqtitul qur'ana wa mithlahu, ketahuilah sesungguhnya aku ini diberi Al-Quran dan yang semisalnya. Apa itu yang semisalnya? As-Sunnah. As-Sunnah itu tufassilul Quran, sunnah Nabi, yaitu hadith-hadith Nabi Muhammad itu merinci Al-Quran. Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Dari mana kita tahu tata cara melaksanakan salat? Dari sunnah Nabi Muhammad. Kapan waktu salat, rukun-rukun salat, syarat-syarat sah salat, kewajiban-kewajiban di dalam salat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab atau sunnah di dalam salat, yang terlarang dan membatalkan salat itu apa saja, di mana boleh kita melaksanakan salat, di mana pula kita tidak boleh melaksanakan salat, apa bedanya salat wajib dan salat sunnah, hal-hal apa sajakah yang menjadikan dan membuat kita dapat khusyuk di dalam salat, itu semua kita dapatkan rinciannya di dalam sunnah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kita mengerti tentang apa-apa harta yang boleh dikeluarkan zakatnya, apa syaratnya, berapa banyak yang harus dikeluarkan sebagai zakat, itu kita dapatkan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa sunnah kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Qur'an. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza dharabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru." Surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian bepergian safar, meninggalkan negeri, perjalanan yang jauh, maka tidak mengapa buat kamu untuk mengqasar salat. Apa itu mengqasar salat? Meringkas dari 4 menjadi 2. Boleh kalian mengqasar, silakan. Dengan syarat in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Itu boleh kamu lakukan salat qasar itu jika kamu takut diganggu, takut diserang dan disakiti oleh orang-orang kafir. Ini ayat. Artinya ayat ini secara zahir menjelaskan bahwa salat qasar dalam perjalanan itu bisa dan boleh dilakukan apabila kita takut dan khawatir diganggu dan diserang oleh orang-orang kafir. Seorang tabi'in bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fil Qur'an, ada satu ayat dalam Al-Qur'an." Kemudian dia sebutkan ayat tadi. "Apakah masih tetap berlaku waqad amanna?" Kita sekarang kan sudah aman. Sudah aman. Tidak takut lagi. Islam sudah menyebar ke sana kemari. Sehingga orang yang melakukan safar perjalanan jauh, dia tidak takut diganggu dan disakiti orang kafir. Apa tetap juga kita qasar? Kata Umar, "Laqad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'alta." Dulu aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kamu tanyakan ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan seperti itu wahai Umar. Tilka rukhsatun minallah, wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan seperti itu wahai Umar. Akan tetapi qasar, salat qasar ketika safar, ketika perjalanan jauh adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu cinta apabila hal-hal yang ringan dan rukhsah itu kita lakukan." Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Islam menyebar ke sana kemari, banyak orang masuk Islam, beliau pada saat safar beliau pun melakukan qasar. Ini contoh. Artinya tanpa sunnah Nabi Muhammad, kita akan berpendapat. Sekarang kalau di Malaysia, katakan Malaysia tidak ada qasar. Di Indonesia tidak ada qasar. Untuk orang yang safar, kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran syarat qasar itu apabila ada ketakutan, kekhawatiran jika orang-orang kafir itu menyerang, mengganggu. Kita aman. Tetapi karena sunnah Nabi Muhammad, kita mengerti, memahami, oh ternyata safar adalah boleh kita lakukan qasar di sana. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadi." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakan ya Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan itu untuk hambanya? Perhiasan, tahu ya, perhiasan itu apa, kalung, cincin, gelang, semua itu perhiasan namanya. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa semua bentuk perhiasan itu hukumnya halal. Semua itu halal. Kalau kita ikut ayat ini dan kita tidak membaca sunnah, maka boleh kita katakan laki-laki bisa dan boleh menggunakan cincin dari emas, gelang emas, pakai anting-anting pun boleh. Bisa. Kenapa? Allah menyatakan siapa yang mengharamkan, semuanya halal. Tetapi kita memerlukan sunnah. Ternyata sunnah Nabi Muhammad SAW, suatu saat Nabi Muhammad keluar dalam riwayat Abi Dawud, keluar dari rumahnya sambil membawa emas dan sutra. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan, hadihi halalun li inati hadhihi ummah wa haramun li dzukuriha. Kedua benda ini, sutra dan emas itu halal untuk kaum muslimah, tetapi haram untuk kaum laki-laki. Ini contoh. Kalau kita hanya Al-Quran sajalah, sunnah tak usah, tak perlu. Kalau kita hanya seperti itu, sunnah Al-Quran saja, kita akan katakan laki-laki boleh pakai cincin emas, laki-laki boleh pakai gelang emas, dan semua perhiasan emas boleh. Contoh yang lain,